Gong Juanda New Palapa. Halo, Mojokerto, kota Mojokerto ini asik. Salaman sih, untuk ditarik lo ya. Spesial buat Gedong Pelai. Salaman di sana, tuh. Masuk lagi buat Mas Bro. Kembali lagi monggo-monggo andeng. Oh, kayaknya aku harus lanjut ya kayaknya.